Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah jala wa ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan risalah Al-Usulus Sittah, 6 pondasi atau 6 landasan utama yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Al-Aslu Tsani, pondasi yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fih. Allah Azza wa Jalla memerintah untuk bersatu di dalam beragama dan melarang dari perpecahan. Fabayanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Allah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang memuaskan yang dapat difahami oleh orang awam atau masyarakat umum. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita semua seperti orang yang berselisih dan bercerai-berai sebelum kita sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruq fih. Dan Allah menyebutkan bahwa dia memerintah kaum muslimin untuk bersatu dalam beragama dan melarang mereka dari perpecahan. Al-Musannif rahimahullah pada landasan yang kedua menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintah kita semua untuk al-ijtima'u fid-din. Yang dimaksud dengan al-ijtima'u fid-din adalah la yatruku jama'atal muslimin wa imamahum, tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Artinya kita wajib bersama kaum mukminin dan pemimpin mereka, tidak memisahkan diri, tidak keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Selama mereka muslim, selama mereka menghadapkan wajahnya ke kiblat, selama mereka tidak terang-terangan dalam melakukan kekafiran. Kita taat kepada pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf. Adapun ketika memerintah kepada perkara yang mungkar, kita tidak taat kepadanya, akan tetapi memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Makna yang kedua dari al-ijtima'u fid-din, bersatu dalam beragama. Ada muttabaghud wat tahasud waluzum hubbi fillah walbughdi fillah walijtima'u alal haqq. Adamut tabaghud, tidak adanya permusuhan dan tidak saling mendengki dan senantiasa cinta dan benci karena Allah dan senantiasa berkumpul di atas kebenaran. Ini makna dari al-ijtima'u fid-din. Dalil yang menjelaskan akan wajibnya al-ijtima'u fid-din dan melarang dari perpecahan dan perselisihan itu berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang pertama, dalil yang pertama yang menjelaskan wajibnya al-ijtima'u fid-din dan melarang dari perpecahan, surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ay, maksudnya an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Hendaklah senantiasa taat kepada Allah, dan janganlah bermaksiat kepadanya, dan hendaklah senantiasa mengingat Allah, janganlah melupakan Allah walaupun sebentar, dan hendaklah bersyukur atas nikmat Allah, dan janganlah mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ay, maksudnya hafizu islamakum fi hali sihatikum, jagalah keislaman kalian ketika kalian sehat. Wassalamatikum, dan ketika kalian nyaman. Litamutu alaih, agar kalian meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, hendaklah kita senantiasa menjaga Islam ini ketika kita sehat. Ketika kita sehat, hendaklah kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga ketika suasana aman, suasana tentram, kita jaga Islam ini. Bagaimana cara menjaganya? Dengan melakukan berbagai sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kenapa kita diperintahkan agar menjaga Islam ketika kita sehat, ketika suasana aman? Karena ketika seseorang di waktu sehat, dia senantiasa dawam, senantiasa menjaga syariat Islam, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, maka ketika sakit, keadaannya seperti dia sehat. Ketika dia sakit, dia senantiasa ingat kepada Allah. Ketika dia sakit, senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi, realita yang nyata bahwasanya ketika seseorang sakit, maka dia itu dalam beribadah kurang. Ya, coba kalau kita sakit, ketika kita akan beribadah, maka terasa berat. Apa yang menyebabkan berat? Yang pertama, karena rasa sakit yang kita alami. Dan yang kedua, kemungkinan ketika kita sehat, kita kurang dalam menjaga Islam ini, kurang dalam mengamalkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga ketika suasana aman, pergunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau suasana sudah kacau, sudah banyak huru-hara, sudah turun fitnah, maka seseorang itu tidak bisa beribadah dalam keadaan khusyuk. Coba kalau seandainya na'udzubillah dalam keadaan perang, seseorang mau sholat saja khawatir, khawatir tertembak, khawatir tertangkap, dan yang sebagainya. Fa innal karima qad ajra adatahu bi karamih. Karena sesungguhnya orang yang baik maka kebiasaannya baik. Kalau seseorang itu dermawan, kebiasaannya dermawan, maka otomatis sifatnya dermawan. Kalau seandainya dia itu rajin beribadah, maka hari-harinya itu akan rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita mengetahui hakikat dan tabiat seseorang? Kata para ulama, ada tiga perkara yang menguak tabir hakikat dari tabiat seseorang. Yang pertama, tetangganya. Dan yang kedua, dalam urusan uang. Kalau seandainya dia itu baik dalam urusan uang, gampang memberi pinjam, maka secara otomatis orang itu insya Allah baik. Dan yang ketiga, ketika dia safar. Sebagaimana ada seseorang yang datang kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang tersebut memberikan persaksian kepadanya. Maka kata Umar, aku tidak tahu siapa engkau. Umar berkata, datangkanlah orang yang mengenal dia. Datanglah orang yang mengacungkan tangannya. Kemudian dia berkata, wahai Umar, sesungguhnya aku tahu tentang orang ini. Kata Umar, apakah engkau tetangganya yang tahu siang dan malam, tahu kapan dia pulang ke rumah dan kapan dia pergi dari rumah? Kata orang tersebut, aku bukan tetangganya. Maka kata Umar, kamu tidak mengenalnya. Ditanya lagi, apakah engkau pernah berurusan dalam hal dinar wa dirham? Kata laki-laki tersebut, tidak. Maka kata Umar, engkau tidak mengenalnya. Kemudian ditanya lagi oleh Umar, apakah engkau pernah melakukan safar bersamanya? Maka kata dia, tidak pernah. Maka kata Umar, sesungguhnya engkau tidak mengenal siapa dirinya. Annahu man asha ala syai mata ala syai, dan barang siapa yang hidup di atas sesuatu maka dia akan meninggal di atas itu pula. Ketika seorang pemuda tumbuh di atas sunnah, tumbuh di atas akidah yang sahihah, tumbuh di atas sungguh-sungguh dalam beribadah, maka insya Allah ketika dia meninggal, keadaannya di atas itu semua. Waman mata ala syai bu'itha alaih, dan barang siapa yang meninggal di atas sesuatu maka kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan demikian pula. Ketika meninggal dalam keadaan Islam, insyaallah nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Fa iyadan billah min khilafi dzalik, dan kita berlindung kepada Allah dari kebalikan itu semua. Maksudnya kita berlindung kepada Allah dari perkara yang buruk. Kalau seandainya kita tumbuh di lingkungan yang buruk, kita terbiasa malas dalam beribadah, kita terbiasa lalai dalam mengingat Allah, maka ketika meninggal keadaannya demikian. Banyak terjadi dia biasa melakukan perbuatan yang fasik, berzina, minum khamr, meninggalnya pula dalam keadaan demikian. Iyadzan billah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Dikatakan oleh Imam Mujahid, hablullah wal Qur'an. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an. Dan para ulama yang lain ada yang mentafsirkan hablullah huwa wahyuhu. Yang dimaksud dengan hablullah adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu dua, Al-Qur'an dan sunnah. Jadi menurut pendapat ulama yang lain, yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Qur'an dan sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai dalam urusan agama. Janganlah kita at-tadabur wat-tabaghud wat-tahasud. Janganlah kita saling membelakangi, janganlah saling membenci, dan janganlah saling mendengki karena urusan dunia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha ila akhiril ayah. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat-ingatlah kembali nikmatallahi alaikum, nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat yang ada dalam ayat ini? Dijelaskan, ditafsirkan oleh ayat yang setelahnya. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Tatkala dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat dari Allah kalian menjadi bersaudara. Jadi nikmat yang disebutkan dalam ayat ini adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan merupakan salah satu anugerah, merupakan salah satu pemberian dari Allah Azza wa Jal, merupakan salah satu perkara yang berharga yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita sudah dipersaudarakan oleh Allah, maka janganlah merusak nikmat tersebut. Janganlah menjual nikmat tersebut kemudian ditukar dengan dunia. Artinya, janganlah kita berselisih, janganlah kita membenci saudara kita karena urusan dunia. Dan salah satu perkara yang sering menjadikan kita bermusuhan adalah perkara dunia. Al-mal, fitnatul ummati mal, kata Rasulullah. Salah satu fitnah yang terbesar yang dikhawatirkan menimpa umatku adalah fitnah harta. Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kita saling mendengki, saling membicarakan satu dengan yang lain karena sebab urusan harta. Jangan, karena ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Kita telah diberikan sesuatu yang besar, kita telah diberikan nikmat yang agung yang tidak ada duanya, kemudian kita rusak dengan harta, dengan dunia, yang mana dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mal'unah wa mal'unatun wa ma fiha illa mabtughiya wajhullah. Dunia ini terlaknat dan segala yang ada di dalamnya kecuali amalan yang dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Kita lihat para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam urusan harta, dalam urusan dunia, mereka itu lebih mendahulukan saudaranya. Ketika saudaranya butuh dunia, sementara mereka butuh, akan tetapi mereka masih memiliki harta yang cukup untuk dirinya, maka dunia tersebut lebih diberikan kepada saudaranya. Saudaranya dulu yang diutamakan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat senang ketika melihat saudara mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika mendapatkan ilmu dari Allah, mereka senang. Ketika saudaranya mendapatkan harta rizki dari Allah Azza wa Jal, mereka senang. Inilah kehebatan para sahabat yang tidak dimiliki oleh kita. Maka kita harus senantiasa menjaga perkara yang dapat, atau kita harus senantiasa menghindari perkara yang akan merusak ukhuwah. Hindari itu semua, apalagi dalam urusan harta. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj." Siyaq, konteks Al-Qur'an dalam ayat ini berbicara, menjelaskan tentang keadaan Aus dan Khazraj, dua kabilah yang saling memerangi satu dengan yang lain. Fa innau kanat bainahum hurubun katsirah. Di antara keduanya terdapat persengketaan yang menyebabkan keduanya perang kepanjangan. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa adawah syadidah, keduanya saling membenci, memiliki permusuhan yang sangat keras. Wadda'in, dan keduanya memiliki dendam kusumat. Bahkan yang namanya peperangan di antara keduanya itu saling diwariskan. Ketika lahir seorang anak laki-laki, tumbuh dewasa, maka kata orang tuanya, itu musuh kalian. Mereka yang telah membunuh ayah kalian, yang telah membunuh nenek moyang kalian, ambillah senjata, perangilah mereka. Coba bayangkan, ya, saking dahsyatnya permusuhan di antara mereka. Falamma ja'a Allahu bil Islam, tatkala datang Islam dari Allah Azza wa Jalla, fadakhala fihi man dakhala minhum, lalu di antara mereka ada yang masuk Islam dari kabilah Aus, ada yang masuk Islam dari kabilah Khazraj, ada yang masuk Islam, saru ikhwanan, maka mereka menjadi bersaudara. Coba kita bayangkan, yang tadinya saling bunuh-membunuh, akan tetapi ketika datang Islam, tunduk kepada Islam, mereka jadi bersaudara. Mutahabbina bijalalillah, saling cinta mencintai karena Allah. Mutawassilina fi dzatillah, saling menyambung tali silaturahmi karena Allah. Muta'awinina alal birri wat taqwa, mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. sungguh sangat indah apa yang terjadi di antara mereka. Jangan sampai kita berselisih karena urusan dunia, dendamnya berkepanjangan. Jangan. Aus dan Khazraj saja saling membunuh bertahun-tahun. Ketika datang Islam, menjadi bersaudara. Jangan sampai sebab perkara yang remeh, kita ini mendengki, kita ini membenci saudara kita. Kita harus mencontoh mereka. Sudah hilangkan itu semua. Kubur dalam-dalam kebencian yang ada dalam diri kita. Kalau urusannya dunia, kalau urusannya harta, kubur itu semua. Hilangkan kebencian. Berbeda apabila permusuhan karena sebab agama. Yang satu akidahnya sesat, akidahnya menyimpang baru. Di sana ada adawah, ada benci karena Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kalau seandainya benci karena dunia, ini merupakan perbuatan yang tercela. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, huwalladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim, dan dia Allah Azza wa Jalla yang telah menguatkanmu wahai Nabi Muhammad dengan pertolongannya dan dengan dukungan dari kaum mu'minin, wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini, ma allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak mampu menyatukan hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya persaudaraan, yang namanya kasih sayang sesama ikhwah, ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Kalau sudah diberikan kepada kita, jaga dengan baik, karena itu adalah perkara yang mahal. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan apapun. Oleh karenanya, jaga nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, cinta karena Allah Azza wa Jal. Wa kanu ala syafa hufratin minan nar, dan mereka dulu berada di jurang api neraka. Bisababi kufrihim, karena sebab kekafiran yang mereka lakukan. Fa'abadahumullahu minha, lalu ketika mereka masuk Islam, Allah Azza wa Jalla menjauhkan mereka dari api neraka. Syahid dari ayat ini surat Ali Imran 102 sampai 103, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah berselisih, jangan bercerai-berai. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya al-ijtima' fid din dan melarang dari perpecahan dan perselisihan adalah surat Ali Imran ayat 105. Yang tadi 102 sampai 103, sekarang 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai. Wahtalafu, dan mereka berselisih. mimba di maja ahumul bayinat, setelah datang penjelasan hujjah kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka apabila mereka keadaan seperti itu akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Azza wa Jal. Qala Abu Ja'far At-Tabari, berkata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, wala takunu ya ma'syaral ladzina amanu kal ladzina tafarraqu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai. Min ahlil kitab, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Janganlah kita seperti mereka. Wakhtalafu fi dinillah, mereka bercerai-berai, berselisih dalam urusan agama. Wa amrihi wa nahyihi, dalam perkara perintah dan larangan. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka. Min hujajillah, dari hujjah-hujjah Allah yang turun kepada mereka. Fi makhtalafu fih, wa alimul haqqa fih, mereka berselisih dalam keadaan mereka tahu mana yang benar, mana yang batil. Ahlul kitab berselisih dalam urusan agama mereka, padahal mereka tahu ini salah, ini benar. Fata'ammadu khilafah, akan tetapi mereka sengaja menyelisihi kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jal. Wa khalafu amrullah, dan mereka menyelisihi perintah Allah. Wanaqadu ahdah, dan mereka membatalkan perjanjian Allah. Wa mithaqahu jara'atan 'alallah, dalam keadaan lantang terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Syahid dari ayat ini bahwasanya kita sebagai kaum mukminin tidak boleh meniru ahlul kitab, karena mereka itu suka berselisih. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yanha hadhil ummata an takuna kal umamil madiyah. Allah Azza wa Jalla melarang umat Islam. Allah Azza wa Jalla melarang kita mencontoh umat-umat yang terdahulu. Fitafarruqihim, dalam perpecahan. Wahtilafihim, dalam perbedaan. Watarkihim al-amr bil ma'ruf, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maqyamil hujjati alaihim, padahal sudah turun hujjah kepada mereka. Dalil yang ketiga yang menjelaskan wajib al-ijtima' fid din, dan melarang dari perpecahan, surat Al-Anfal ayat ke-46. Wa atti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala berfirman, wa atti'ullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah berselisih. Fatab syalu, yang akan mengakibatkan kalian gagal. Watadhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Qala Abu Ja'far At-Tabari, Berkata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dhikrahu lil mu'minina bihi. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan orang-orang yang beriman. Ati'u ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, taatlah rabbakum wa rasulakum, taatlah kepada Rabb kalian wa rasulahu, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima amarakum bihi wa nahakum, dalam perkara yang Allah perintahkan kepada kalian dan dalam apa-apa yang kalian dilarang tentangnya. Wala tukhalifuhuma fi syai'in, dan janganlah sekali-kali menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, karena kalau berselisih akan mengakibatkan kalian gagal, gagal dalam segala urusan. Wala takhtalifu fatafarraqu, dan janganlah kalian bersilang pendapat, bercerai-berai. Fatafarraqu, karena kalau sudah bercerai-berai, takhtalifa qulubukum, hati-hati kalian akan bercerai-berai pula. Kalau sudah berselisih, kalau sudah saling membenci, maka hati juga akan bercerai-berai, tidak akan bisa bersama. Kalau sudah berselisih, apalagi berselisih, bertengkar karena urusan dunia, maka hati kita ini tidak akan mungkin bisa bersama. Bahkan senyum saja itu sulit. Senyum saja berat. Kenapa? Karena hati sudah berselisih. Hati sudah benci. Kalau hati sudah benci, maka seluruh tubuh akan ikut benci. Karena hati ini ibarat raja. Dan anggota tubuh yang lain itu seperti prajuritnya. Kalau rajanya sudah tidak suka, maka prajuritnya juga akan tidak suka. Kalau hati sudah tidak menyayangi, maka anggota tubuh yang lain akan ikut tidak menyayangi. Oleh karena jaga hati kita. Jangan sampai hati kita itu termasuki racun membenci saudara semuslim, membenci saudara satu manhaj karena urusan dunia. Kalau sudah berselisih akan gagal. Kalau sudah gagal akan bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai, fatad'afu, akan lemah. Kalau sudah lemah, watajmunu, akan menjadi penakut. Kalau sudah menjadi penakut, watadhabari hukum, maka tidak akan memiliki kekuatan. Jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Karena kalau persaudaraan sudah hilang, kita tidak akan memiliki kekuatan. Kita akan gagal dalam segala urusan. Dalil yang selanjutnya, yang keempat, Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan kepada kalian tentang agama. Ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladhi auhayna ilaika, dan sebagaimana yang telah diwahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa an aqimu, hendaklah mereka mendirikan agama, menegakkan agama Islam, wala tatafarraqu, dan janganlah berselisih, bercerai-berai. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam, dan menyebutkan rasul yang terakhir, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyebutkan beberapa ulul azmi. Siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintah seluruh para nabi dan para rasul dengan dua perintah. Perintah yang pertama, an aqimuddin, hendaklah menegakkan agama Islam dengan sebenar-benarnya, wala tatafarraqu, dan perintah yang kedua, janganlah kalian berselisih. Kita lanjutkan kembali. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa yazidu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dhalika, dan Al-Quran dan sunnah menambah terang benderang menjelaskan perkara yang sangat menajubkan dalam hal itu. Maksudnya, selain Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya bersatu dan melarang dari perpecahan, Al-Quran juga sama, ada hadis-hadis yang memerintah kita semua untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Sebagaimana contohnya hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, apa hak muslim yang satu dengan yang lain? La yadhlimuhu, janganlah menzaliminya dengan apapun. Kita tidak boleh menzalimi saudara kita, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, maupun dengan isyarat. Segala sesuatu yang akan melahirkan kezaliman terhadap saudara kita, maka harus ditinggalkan. Wala yakhzuluhu, dan janganlah menghinakannya. Wala yahqiruhu, dan janganlah meremehkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Kata Rasulullah, ketakwaan itu di sini. Beliau menunjuk tiga kali ke dalam dadanya. Artinya ketakwaan seseorang itu ada di dalam hatinya. Bihasbi bri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk tatkala dia itu meremehkan saudaranya semuslim. Kulul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim yang satu dengan yang lainnya itu haram. Damuhu, darahnya. Wa irduhu, kehormatannya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dijelaskan, La tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Wa la tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa la tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari keburukan saudaranya. Karena kalau seseorang sudah benci, maka secara otomatis dia akan mencari-cari keburukan, kesalahan yang ada pada saudaranya. Dia tidak akan puas kecuali kalau saudaranya itu hancur binasa. Dia tidak akan puas kecuali apabila keburukan saudaranya itu diumbar, diketahui oleh orang banyak. Kalau seandainya kesalahan yang ada pada saudaranya itu berkaitan dengan urusan agama, dengan urusan akidah, dan urusan manhaj, maka ini hukumnya wajib. Wajib untuk dinasehati. Kalau sudah tidak mampu dinasehati, bahkan membangkang, maka terangkan kesalahannya kepada orang banyak, supaya orang banyak tidak tertipu olehnya. Akan tetapi, kalau kesalahannya ini sifat pribadi, kesalahannya bersifat manusiawi, maka sesungguhnya kewajiban kita adalah menutup keburukan saudaranya. Kalau seandainya kita mencari-cari aib, mengumbar aib saudara kita yang urusannya pribadi, maka sesungguhnya yang akan membongkar keburukan dia itu Allah Azza wa Jal. Man tatabba'a aurata akhih, tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa mencari-cari keburukan pribadi, kesalahan pribadi saudaranya, maka sesungguhnya Allah sendiri yang akan menghancurkan dirinya tersebut. Kalau urusan pribadi, kesalahan pribadi, sudahlah, jangan diperdalam, jangan diungkit-ungkit terus. Manusia mana yang tidak memiliki kesalahan kalau urusan pribadi? Man talabal kamal, talabal muhal. Barang siapa mencari sesuatu yang sempurna, enggak ada salah sedikit pun, perfect, maka sesungguhnya dia itu mencari sesuatu yang mustahil. Kalau seseorang sibuk mencari kesalahan saudaranya, maka dia itu pasti akan lupa akan kesalahan dirinya. Terus saudaranya salah, dicari, digali, ya, dikirim jasus untuk mencari kesalahan saudaranya, sementara kesalahan yang di depan matanya itu dia tidak sadari. Oleh karenanya kita harus senantiasa hasibu anfusakum, kita harus senantiasa introspeksi diri kita sendiri sebelum kita melihat kesalahan pribadi yang ada pada saudara kita. Hendaklah kita periksa dulu kesalahan yang ada pada diri kita, karena yang namanya mengorek-ngorek kesalahan pribadi, kesalahan yang sifatnya manusiawi yang dilakukan oleh saudaranya, ini merupakan perbuatan yang haram. Bahkan seorang muslim itu ketika melihat saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan yang sifatnya pribadi, hendaklah memberinya udzur, diberikan udzur. Tetapi seorang munafik ketika saudaranya salah, dia terus mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita ini semua bersaudara. Walaupun berbeda ibu, berbeda bapak, akan tetapi kita semua saudara, dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam. Ketika kita sudah dipersaudarakan oleh Allah, bahkan satu manhaj, satu akidah, maka harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai malah kita mencari-cari kesalahan saudaranya untuk menjatuhkan saudara kita. Jangan. Ya, kalau seandainya sudah terjadi perselisihan, sudah terjadi kebencian dikarenakan suatu perkara urusan dunia, maka hendaklah lupakan itu semua. Buka lembaran baru, kita isi lembaran yang baru tersebut dengan tinta al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah Azza wa Jal. Adapun yang sudah lalu, sudah. Yang sudah lalu itu tidak akan terulang kembali. Maka lembaran yang baru ini kita isi dengan perkara yang baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, thumma sara al-amr ila anna al-iftiraq fi usuluddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian keadaan berubah di akhir zaman, terkhususnya di masa kita sekarang, keadaan sudah berubah. Ila annal iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqh fid din. Perpecahan, perselisihan di dalam urusan agama, di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama dianggap ilmu dan dianggap fiqih. Ya, di zaman sekarang ini yang berpecah belah itu dianggap ilmu, dianggap fiqih. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, saral amru mal asaf indal mutaakhirin. Sungguh sangat menyayangkan yang terjadi pada orang-orang di saat ini. Anal ikhtilaf fil usul wal furu' wal fiqhu, mereka menganggap bahwasanya perpecahan, perselisihan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama dianggap sebagai fiqih. Ma'a annal wajib al-aqs, dan sesungguhnya yang benar itu kebalikannya. Annal ijtima' wal fiqhu fi dinillah, bahwasanya bersatu di atas agama ini merupakan al-fiqhu fid-din, fiqih dalam beragama. Wa sarul ijtima'u fid-din la yaquluhu illa zindiq wa majnun. Dan sekarang keadaannya terbalik. Orang yang memerintah untuk bersatu, memerintah untuk senantiasa bersama kaum mukminin, senantiasa bersama pemimpin kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan, dan memerintah kepada kaum muslimin agar cinta karena Allah, agar menyayangi karena Allah, memerintah agar senantiasa menjauhkan perselisihan, menjauhkan kebencian, dan memerintah kepada kaum muslimin agar senantiasa bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dianggap sebagai orang zindiq dan dianggap sebagai orang majnun, dianggap sebagai orang gila. Ini merupakan perkara yang sangat aneh. Ketika memerintah kepada yang baik dianggap sebagai zindiq. Iyadzan billah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, bahwasanya landasan yang kedua yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan, bahwasanya kita harus bersatu dalam urusan agama dan kita harus saling cinta mencintai karena Allah. Tidak boleh saling membenci dan jangan sampai kita berpecah, jangan sampai kita bercerai-berai karena urusan yang rendah, karena urusan dunia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.